Coba Anda bayangkan ini sebentar. Sebuah kedai kopi lokal favorit di ujung jalan Anda ya, yang dijalankan oleh tetangga Anda sendiri. Kedai itu hampir bisa dipastikan membayar persentase pajak penghasilan yang jauh lebih besar daripada raksasa teknologi bernilai triliunan dolar yang mendesain ponsel di saku Anda sekarang. Ya, itu realita yang cukup ironis ya. Sangat ironis kan? Anda melihat kedai kopi itu berjuang keras membayar pajak setiap tahun, terus Anda baca berita kalau korporasi global mencetak rekor keuntungan sampai ratusan triliun rupiah. Tapi entah bagaimana, secara legal, mereka nyaris tidak membayar pajak sama sekali. Betul. Dan orang-orang sering bingung kok bisa. Nah, itu dia. Bagaimana hal yang secara kasat mata terasa sangat tidak adil ini bisa sepenuhnya sah secara hukum? Ada satu sisi dunia bisnis yang memang jarang kita sadari. Bukan karena ini sengaja disembunyikan di ruang bawah tanah rahasia, bukan begitu. Tapi karena ia beroperasi dalam sebuah ekosistem hukum dan finansial tingkat tinggi. Saking tingginya sampai kita tidak bisa lihat. Persis. Sengaja dibuat begitu rumit. Sampai-sampai orang awam, dan bahkan banyak politisi sekalipun, tidak mampu melihat bagaimana roda giginya itu berputar. Dan membongkar roda gigi itulah yang menjadi misi penjelajahan mendalam kita kali ini. Kita akan membedah wawasan dari bab 14 buah teks analitis yang luar biasa mengenai kapitalisme kontrak. Kita akan memetakan dinamika tarik ulur yang tiada henti antara regulasi pajak global dan inovasi hukum korporat. Ini topik yang cukup berat tapi sangat penting. Betul sekali. Misinya sederhana namun krusial, yaitu memahami mengapa, terlepas dari berbagai aturan global yang diumumkan dengan gegap gembita, perusahaan multinasional seolah kebal, dan apa dampak nyatanya bagi dompet Anda sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Silakan. Kita harus memutar waktu sebentar ke Oktober 2021. Momen itu digambarkan seolah-olah sebagai kemenangan peradaban. Sebanyak 136 negara, difasilitasi oleh OECD, menandatangani kesepakatan untuk memberlakukan pajak minimum global sebesar 15% untuk korporasi raksasa. Ya, saya ingat euforianya saat itu. Kan? Pidato-pidatonya saat itu luar biasa heroik. Para pemimpin dunia mengklaim ini adalah akhir dari perlombaan ke dasar. Keadilan akhirnya ditegakkan. Tapi kalau kita melompat ke beberapa tahun setelahnya, realitas di lapangan justru terlihat seperti benang kusut yang makin sulit diurai. Yang menarik di sini adalah, kita pada dasarnya sedang menyaksikan sebuah balapan abadi yang tidak pernah memiliki garis akhir. Maksudnya begini, setiap kali para regulator pemerintah berhasil mendeteksi dan menutup sebuah celah hukum, pasti ada celah baru yang terbuka, kan? Betul. Barisan pengacara korporat elit di London atau New York sudah siap dengan cetak biru baru untuk membuka celah di yurisdiksi lain. Regulasi global itu, ya berdasarkan sifat genetiknya, adalah instrumen yang reaktif. Selalu tertinggal. Ya, selalu tertinggal satu langkah dari modal yang bergerak secara sangat proaktif. Jadi ketika kita menyadari bahwa kesepakatan 2021 itu mulai goyah, kita harus bertanya, siapa sebenarnya arsitek di balik semua aturan ini? Dan jawabannya adalah OECD, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Iya, aktor utamanya mereka. Tapi kalau kita pikirkan secara logis, ini sangat aneh kan? Ini adalah organisasi yang bermarkas di Paris, hanya berisi 38 negara anggota, yang mana hampir semuanya adalah negara-negara maju dan kaya. Mereka jauh lebih kecil dari PBB. Jauh lebih kecil? Terus bagaimana ceritanya sebuah klub eksklusif yang berisi 38 negara bisa mendikte arsitektur pajak untuk lebih dari 190 negara di dunia? OECD ini memang fenomena yang sangat unik dalam tata kelola global. Secara formal, mereka sama sekali tidak memiliki kewenangan hukum. Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Tidak ada tentara, tidak ada pengadilan internasional yang bisa menghukum negara yang menolak rekomendasi mereka. Tapi dalam 3 dekade terakhir, mereka berhasil memosisikan diri sebagai pusat gravitasi. Bagaimana caranya? Cara mereka beroperasi adalah melalui proyek raksasa bernama BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Mereka menggunakan kombinasi antara keahlian teknis tingkat bewa, konsensus diplomatik, dan yang paling penting adalah tekanan reputasi. Mari kita berhenti di istilah BEPS ini karena ini krusial. Base Erosion and Profit Shifting, menggerus basis pajak dan menggeser keuntungan. Mari kita buat ini menjadi nyata untuk pendengar kita ya. Boleh, silakan. Bagaimana mekanisme sebenarnya di lapangan? Katakanlah ada perusahaan fiktif. Kita sebut saja TechCorp. TechCorp menjual layanan perangkat lunak di Indonesia dan meraup untung bersih 1 triliun rupiah. Logika normalnya mereka bayar pajak di Indonesia atas 1 triliun itu, kan? Logika normalnya begitu. Terus bagaimana cara mereka menggesernya? Gini, alih-alih mencatat keuntungan 1 triliun itu di Indonesia, TechCorp Indonesia akan dipaksa menandatangani kontrak internal dengan anak perusahaan TechCorp lain yang kebetulan berbasis di Bermuda. Bermuda, negara surga pajak? Persis. Sebuah negara dengan tarif pajak 0%. Kontrak itu berbunyi bahwa TechCorp Indonesia harus membayar biaya lisensi hak cipta logo dan algoritma sebesar, katakanlah, 990 miliar rupiah kepada entitas di Bermuda tersebut. Wah, luar biasa. Jadi di atas kertas, keuntungan operasional di Indonesia yang tadinya 1 triliun, tiba-tiba tersisa hanya 10 miliar. Betul, karena dipotong biaya operasional pembayaran lisensi palsu. Yah, legalnya sih bukan palsu tadi. Dan akibatnya Indonesia hanya bisa memajaki yang 10 miliar itu. Sementara uang 990 miliar itu perbang mulus ke Bermuda, di mana pemerintah di sana memajakinya sebesar 0%. Uangnya utuh. Nah, itulah inti dari profit shifting. Memisahkan di mana aktivitas ekonomi fisik terjadi dengan di mana keuntungan itu dicatat secara legal. Dan proyek BEPS dari OECD tadi adalah upaya untuk menghentikan praktek perpindahan buatan semacam ini. Oke. Jadi BEPS ini mencoba memblokir trik itu? Ya, mereka merumuskan 15 tindakan komprehensif yang kemudian diadopsi oleh lebih dari 130 negara. Bahkan oleh mereka yang bukan anggota OECD. Tapi mari kita lihat siapa yang sebenarnya diuntungkan di sini. Mengingat OECD didominasi oleh negara kaya, ini mengingatkan saya pada asosiasi warga atau HOA gitu ya, di sebuah kompleks perumahan super mewah. Metafora yang menarik. Kan? Para elit ini berkumpul, minum teh, terus mereka membuat aturan tata ruang, standar keamanan, dan biaya iuran lingkungan untuk seluruh kota, termasuk untuk perkampungan sederhana di sekeliling mereka. Iya, memaksakan standar mereka sendiri. Tentu saja. Secara sadar atau tidak, aturan itu akan didesain untuk melindungi aset di perumahan mewah mereka sendiri, kan? Setuju. Dan yang membuat dinamika asosiasi warga ini jauh lebih problematis adalah negara-negara berkembang yang ibaratnya berada di luar kompleks mewah tersebut ditekan untuk ikut mematuhi standar tersebut tanpa benar-benar memiliki daya tawar. Mereka cuma disuruh ikut saja. Iya. Saat aturan itu dirancang, mereka tidak punya pasukan pengacara atau diplomat ahli untuk berdebat di meja perundingan Paris. Akibatnya, standar BEPS ini membutuhkan kapasitas administrasi pajak yang luar biasa canggih untuk bisa ditegakkan. Negara maju memilikinya, nah negara berkembang tidak. Kalau begitu, saya harus bersikap skeptis terhadap narasi kesuksesan BEPS ini jika lebih dari 130 negara sudah tepuk tangan dan mengadopsi standar ini bertahun-tahun yang lalu, mengapa data empiris yang kita telusuri menunjukkan bahwa jumlah miliaran dolar yang menguap ke sorga pajak tidak benar-benar menurun secara signifikan? Karena masih ada banyak celah. Kenapa TechCorp dalam skenario kita tadi masih bisa bernafas lega? Karena kita membenturkan dua kecepatan yang berbeda. Regulator global bergerak dengan kecepatan birokrasi, sementara modal korporat bergerak dengan kecepatan cahaya. Ah, ya. Birokrasi melawan mesin uang. Saat OECD mengidentifikasi celah lisensi hak cipta tadi, mereka butuh waktu 3 hingga 5 tahun hanya untuk merundingkan satu paragraf penutup celah tersebut. Setelah disepakati di Paris, graf itu harus dibawa pulang ke 130 parlemen nasional yang berbeda. Dan disahkan jadi undang-undang lokal. Betul, proses yang sangat menyiksa dan lama. Sementara itu, coba tebak apa yang terjadi di firma hukum pajak elit di New York. Mereka pasti sudah membuat strategi baru. Dengan biaya konsultasi ribuan dolar per jam, mereka hanya butuh waktu beberapa minggu untuk merancang struktur perusahaan baru begitu draft kebijakan itu tercium publik. Mereka menemukan celah dalam aturan yang bahkan belum sempat disahkan. Gila. Jadi, ketika para regulator dunia menyadari bahwa mereka selalu kalah cepat dalam mengejar celah-celah BEPS ini, ini kayak polisi yang mengejar pencuri di dalam labirin raksasa ya. Labirin yang temboknya bisa dipindah-pindah. Ya, si pencuri selalu membuat terowongan baru sebelum polisi sampai di belokan. Makanya, para regulator ini menjadi putus asa. Mereka sadar tidak bisa lagi mengejar setiap celah satu persatu. Mereka butuh sebuah palu godam, senjata pamungkas yang bisa menghancurkan insentif penghindaran pajak secara keseluruhan. Dan palu godam itu adalah? Pajak minimum global 15%. Tepat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, logika di balik pajak minimum ini memang revolusioner. Bagaimana Anda membedah mekanismenya untuk para pendengar kita? Konsepnya sangat elegan dalam kesederhanaannya. Kita pakai lagi contoh Tech Corp tadi ya. Mereka berhasil memindahkan keuntungan 990 miliar ke Bermuda yang pajaknya 0%. Dulu, negara asal Tech Corp, katakanlah kantor pusat utamanya ada di Amerika Serikat, hanya bisa pasrah melihat uang itu parkir di Bermuda. Dulu cuma bisa gigit jari. Betul. Tapi dengan aturan baru ini, Amerika Serikat berhak berkata, tunggu dulu. Anda bayar 0% di Bermuda. Kesepakatan global kita adalah 15%. Jadi kami, pemerintah Amerika, akan menagih selisih 15% itu langsung dari kantor pusat Anda di sini. Jadi selisihnya ditutup di negara asal. Seketika insentif untuk kabur ke Bermuda lenyap. Buat apa repot-repot menyewa pengacara mahal untuk memindahkan uang ke pulau tropis dengan pajak 0% kalau pada akhirnya negara asal akan memajaki selisihnya sampai genap 15%. Ini secara teoritis membunuh model bisnis negara surga pajak. Secara teoritis, ya. Tapi secantik apapun itu di atas kertas, benturan dengan realitas adalah hal yang brutal. Mulai ada masalah kan? Sangat besar. Implementasinya langsung tersendat. Uni Eropa, blok ekonomi yang sering mengklaim sebagai pelopor moralitas pajak, butuh waktu hampir 3 tahun penuh perdebatan internal berdarah-darah hanya untuk menyetujui arahannya. 3 tahun hanya untuk setuju? Ya. Dan Amerika Serikat sendiri, tempat sebagian besar raksasa ini bernaung, sistem politiknya terbelah dan belum sepenuhnya meratifikasi aturan yang selaras dengan OECD. Dan selagi para politisi ini saling menyandra di parlemen, firma hukum besar tidak tinggal diam. Saya membaca bahwa mereka membentuk semacam tim taktis khusus pajak minimum global. Dan disinilah kita menemukan salah satu ironi terbesar yang membuat saya geleng-geleng kepala. Soal pengecualian itu kan? Ya. Aturan pamungkas ini, palu godam yang katanya akan mengakhiri segalanya, ternyata memiliki carve out atau pengecualian. Salah satunya adalah pengecualian untuk aset berwujud. Bisa tolong Anda jelaskan rasionalisasi di balik pengecualian ini? Tentu. Niat awalnya sebenarnya sangat mulia. Regulator tidak ingin kebijakan pajak minimum ini tanpa sengaja menghukum perusahaan manufaktur tradisional. Perusahaan yang benar-benar membangun fisik ya? Betul, yang membangun pabrik fisik, membeli mesin berat, dan menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Jadi mereka membuat aturan, jika Anda memiliki infrastruktur fisik dan aset berwujud yang substansial di sebuah negara, sebagian dari pendapatan Anda dari negara tersebut dibebaskan dari perhitungan pajak minimum 15% ini. Niat yang sangat mulia, betul. Tapi coba Anda lihat. Bagaimana pengacara elit mengeksploitasi niat mulia ini menjadi lelucon absolut. Ini bagian yang paling bikin frustrasi. Karena pengecualian ini mengikat secara hukum, perusahaan multinasional sekarang mulai memindahkan pembangunan infrastruktur fisik, pusat server, dan mesin-mesin mahal mereka. Coba tebak kemana? Ke negara-negara surga pajak. Ya, mereka bawa pabriknya sekalian ke sana. Mereka membangun fasilitas fisik di pulau-pulau kecil atau yurisdiksi rendah pajak bukan karena rantai pasokannya efisien, bukan karena logistiknya masuk akal secara bisnis, melainkan murni demi memenuhi syarat pengecualian aset berwujud, supaya mereka bisa tetap menikmati tarif pajak mendekati nol. Itu adalah distorsi ekonomi yang luar biasa. Ini benar-benar gila, kan? Ini bukan lagi permainan kucing-kucingan. Ini seperti permainan whack-a-mole di arcade. Tapi tikusnya memiliki gelar hukum dari Ivy League dan anggaran yang tak terbatas. Analogi whack-a-mole itu menangkap absurditasnya dengan sangat sempurna. Fenomena yang Anda sebutkan itu dikenal sebagai distorsi alokasi modal. Bukannya membuat ekonomi global lebih efisien, aturan pajak justru mendikte keputusan bisnis yang irasional. Dan kita belum membahas inovasi tergelap mereka untuk mengakali aturan semacam ini. Ada yang lebih gelap. Ya, yaitu struktur entitas hibrida atau hybrid entity structuring. Wah, ya. Saya ingin kita menyelami ini. Karena istilah hibrida ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi mekanismenya sangat nyata. Bagaimana sebenarnya sebuah perusahaan bisa menjadi hibrida di mata hukum? Sederhananya, ini adalah eksploitasi atas fakta bahwa sistem hukum negara yang berbeda seringkali memiliki definisi yang tidak sinkron. Ambil contoh aturan yang sangat terkenal di Amerika Serikat yang disebut check the box. Oke, mencentang kotak. Bagaimana itu bekerja? Sebuah korporasi multinasional AS mendirikan entitas anak perusahaan di sebuah negara di Eropa. Ketika melaporkan pajak ke pemerintah AS, perusahaan ini cukup mencentang sebuah kotak di formulir pajak yang memberitahu pemerintah AS, tolong anggap anak perusahaan di Eropa ini bukan sebagai perusahaan terpisah, melainkan bagian integral dari kantor pusat. Oke, jadi bagi Amerika Serikat, perusahaan di Eropa itu secara hukum tidak eksis secara independen. Betul. Jika ada pajak yang harus dibayar, itu urusan level kantor pusat di Amerika. Tepat sekali. Tapi permainannya ada di sisi Eropa. Di mata otoritas pajak Eropa, entitas tersebut dilihat secara berbeda. Mereka menganggapnya sebagai korporasi independen yang terdaftar secara sah di sana. Jadi mereka punya dua identitas yang berbeda? Iya, dan berdasarkan hukum setempat, keuntungan korporasi itu mungkin tidak dipajaki langsung di level perusahaan di Eropa, melainkan dilimpahkan ke pemiliknya, yang mana berada di Amerika Serikat. Tunggu, sebentar. Biar saya cerna ini. Amerika Serikat berpikir, oh, kita tidak perlu memajaki anak perusahaan itu, karena Eropa yang akan memajakinya sebagai entitas lokal. Betul. Sementara Eropa berpikir, kita tidak memajaki entitas ini karena beban pajaknya jatuh ke pemiliknya yang ada di Amerika Serikat. Dan pada akhirnya? Tidak ada satu pihak pun yang memungut pajak. Persis. Keuntungannya menguap begitu saja. Keuntungannya seolah jatuh ke dalam celah tektonik di antara dua benua. Ini bukan sekedar mencari yurisdiksi pajak rendah. Ini adalah sihir hukum yang membuat entitas itu menghilang dari radar pajak kedua belah pihak secara bersamaan. Dan bagian paling membuat frustrasi adalah tidak ada satupun dari langkah ini yang ilegal, kan? Sama sekali tidak ilegal. Mereka secara harfiah membaca undang-undang pajak kedua negara, menemukan celah di mana definisinya tidak bertemu, dan membangun jembatan emas di atas jurang tersebut. Ujung-ujungnya, ini cuma perkara insentif ekonomi. Selama selisih pajak yang dihemat mencapai miliaran dolar, anggaran jutaan dolar untuk menyewa ahli yang menciptakan sihir hukum ini adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan perusahaan. Dan kita juga harus membahas gajah di pelupuk mata mengenai angka 15% itu sendiri. Angka yang dirayakan sebagai standar emas baru itu. Apa masalahnya dengan 15%? Bukannya itu lebih baik dari nol? Masalahnya adalah penetapan ambang batas itu pada akhirnya membawa efek psikologis dan legal yang paradoks. Ketika seluruh dunia sepakat bahwa 15% adalah batas bawah yang adil, mereka secara tidak langsung melegitimasi angka yang sangat rendah tersebut sebagai kelaziman baru. Melegitimasi? Padahal aslinya lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Jika Anda melihat tarif standar pajak korporasi domestik di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jerman, atau Indonesia, angkanya biasanya berada di kisaran 21% hingga 30%. Saya mengerti sekarang. Jadi alih-alih mengakhiri perlombaan ke dasar, mereka hanya mengubah aturan balapannya. Betul sekali. Mobil balapnya tidak disuruh berhenti, mereka hanya disuruh mengurangi kecepatan saat menyentuh garis 15%. Iya, ibaratnya batas kecepatannya yang diturunkan. Negara-negara kini bisa secara terbuka merayu investor asing dengan berkata, pindahkan pabrik Anda ke negara kami. Kami hanya memungut 15% kok. Jangan khawatir, ini tidak akan dicap sebagai penghindaran pajak karena ini sepenuhnya sesuai dengan standar emas OECD yang suci. Tepat. Kemenangan yang diagungkan itu sebenarnya hanyalah kompromi yang dikalibrasi ulang. Dan para arsitek pajak ini tahu persis bagaimana bermain di batas kompromi tersebut. Logika awam saya begini ya. Kalau semua aturan hukum ini selalu bisa diakali oleh pengacara jenius, kenapa kita tidak potong kompas saja? Maksudnya? Buka semuanya. Buat semuanya telanjang dan transparan. Wajibkan perusahaan mempublikasikan setiap aliran dana, setiap pembayaran pajak di setiap negara secara terbuka. Biarkan jurnalis, aktivis, dan masyarakat sipil mengawasi. Selesai masalah. Konsep yang bagus. Tapi saya merasa ada jebakan di sini. Apakah mereka benar-benar setransparan itu pada akhirnya? Atau ada manipulasi lain? Negara ke negara atau country by country reporting. Secara konsep, perusahaan multinasional kini dipaksa memecah data pendapatan, laba, dan pajak mereka di setiap yurisdiksi beroperasi. Itu terdengar seperti kemajuan. Ini kemajuan besar dibanding dua dekade lalu. Tapi jebakannya ada pada siapa yang berhak melihat data tersebut. Data berharga ini secara eksklusif hanya diserahkan ke otoritas pajak. Publik sama sekali tidak memiliki akses. Tentu saja, dengan tameng klasik kan, kerahasiaan bisnis, kita tidak ingin pesaing tahu margin keuntungan kita. Oke, pintunya masih dikunci. Tapi ada jutaan dokumen hukum dan finansial lain yang memang dipublikasikan untuk umum secara sukarela atau wajib, kan? Prospektus IPO, laporan tahunan, pendaftaran entitas di tempat seperti Delaware. Ada banyak sekali, dan saat kita beralih ke dokumen publik tersebut, kita berhadapan dengan konsep sentral dari analisis ini, yaitu disclosure gap atau kesenjangan pengungkapan. Apa maksudnya kesenjangan pengungkapan ini? Ini adalah momen di mana pengungkapan informasi digunakan bukan untuk menerangi, melainkan untuk membutakan. Penulis teks yang sedang kita bedah ini menggunakan analogi yang sangat cemerlang, yaitu jendela kaca buram atau frosted glass window. Jendela kaca buram. Bayangkan Anda berdiri di luar sebuah ruangan yang jendelanya besar. Secara formal, jendelanya tidak ditutup tirai. Cahaya bisa masuk, dan Anda bisa tahu ada aktivitas di dalam ruangan itu. Oke. Transparansi formal. Mereka tidak menyembunyikan fakta bahwa ruangan itu ada? Ya, tapi karena kacanya buram, secara substantif, Anda sama sekali tidak bisa mengidentifikasi siapa yang ada di dalam atau apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Saat sebuah perusahaan merilis dokumen pembentukan special purpose vehicle atau entitas cangkang setebal 500 halaman kepada publik, mereka bisa mengklaim bahwa mereka 100% transparan. Karena dokumennya bisa diakses siapa saja. Semuanya ada di sana, di atas kertas. Tapi cobalah meminta jurnalis investigatif biasa atau warga sipil yang peduli untuk membedah dokumen 500 halaman itu. Memahaminya membutuhkan persilangan pemahaman antara hukum korporasi Delaware yang esoterik, hukum pajak internasional, dan standar akuntansi lintas batas. Gila. Terus, apa yang ini semua berarti bagi Anda yang mendengarkan diskusi kita? Anda mungkin diajari bahwa semakin banyak informasi atau data yang diberikan sebuah lembaga, maka semakin jujur dan transparan mereka. Paradigma umumnya begitu. Tapi, mungkinkah kelebihan informasi atau information overload ini bukanlah sebuah kecelakaan birokrasi? Mungkinkah ini adalah taktik yang disengaja? Jika saya melemparkan dokumen hukum setebal 5.000 halaman yang penuh dengan referensi silang dan jargon teknis yang mematikan kepangkuan Anda, saya tidak sedang berusaha bersikap transparan. Anda sedang menimbun mereka dengan data. Saya sebenarnya sedang bersembunyi di depan wajah Anda. Saya menenggelamkan Anda dalam lautan data tanpa memberi Anda perahunya. Transparansi tanpa kapasitas analitis untuk mencernanya adalah omong kosong yang berbahaya. Dan ketimpangan kapasitas analitis inilah yang melanggengkan sistem. Firma hukum multinasional bisa mengerahkan puluhan spesialis pajak yang digaji ratusan ribu dolar setahun, yang mendedikasikan seluruh karir mereka hanya untuk mencari cara memelintir satu ayat spesifik dalam undang-undang. Lawannya siapa? Di sisi lain, otoritas pajak, terutama di negara berkembang, serta masyarakat sipil seringkali beroperasi dengan staf yang kekurangan jumlah dan dana. Mereka kalah amunisi dalam peperangan asimetris ini. Jadi mari kita tarik ini semua ke kesimpulan yang bermakna. Upaya tata kelola global seperti OECD, BEPS, dan pajak minimum 15% ini, kita tidak sedang meremehkannya. Ini adalah usaha kolaboratif yang luar biasa heroik dari para regulator yang mencoba menertibkan kekacauan. Ya, kita harus mengakui niat baik mereka. Mereka sangat diperlukan untuk mencegah kebocoran yang jauh lebih parah. Tapi kita harus menatapnya dengan kacamata realisme yang dingin. Sistem regulasi selamanya terjebak dalam mode reaktif. Mereka adalah penjaga gawang yang mencoba menebak arah bola. Sementara barisan pengacara korporat yang mengontrol insentif triliunan dolar selamanya menjadi pihak yang menendang bola dengan strategi baru yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Game dalam hal distribusi beban masyarakat. Ya, kalau satu pihak tidak bayar, pihak lain yang harus bayar. Persis. Ketidakmampuan arsitektur global ini untuk memajaki korporasi raksasa sesuai porsinya secara otomatis menciptakan lubang menganga di anggaran negara. Dan siapa yang selalu dipanggil untuk menambah lubang tersebut? Anda. Pembayar pajak biasa. Beban pembiayaan untuk jalan raya yang Anda lewati ke kantor, rumah sakit yang merawat orang tua Anda, dan infrastruktur pendidikan anak Anda. Perlahan tapi pasti akan selalu digeser agar jatuh lebih berat ke pundak kelas pekerja profesional dan bisnis-bisnis lokal kelas menengah. Karena mereka tidak bisa lari ke Bermuda. Mereka tidak memiliki kemewahan untuk menyewa firma hukum global. Kalau yang besar menggunakan sihir hukum untuk menguapkan kewajibannya, maka yang kecil yang harus menanggung tagihannya. Itulah realitas kapitalisme kontrak yang sesungguhnya. Nah, sebelum kita berpisah hari ini, ada satu pemikiran yang terus mengganggu saya setelah menyelami semua labirin regulasi manusia ini. sesuatu yang belum dibahas dalam materi manapun, tetapi sudah ada di depan mata kita. Apa itu? Kita baru saja menghabiskan waktu membahas bagaimana pengacara yang merupakan manusia dengan luar biasa konsistennya mampu mengelabui dan mengecoh regulator yang juga manusia. Tapi, apa yang terjadi ketika kecerdasan buatan AI generatif tingkat korporat benar-benar dilepaskan sepenuhnya ke dalam arena hukum perpajakan ini? Wah, itu membayangkan perlombaan senjata yang sama sekali baru. Coba bayangkan sebuah masa depan yang mungkin hanya berjarak hitungan bulan dari sekarang, di mana AI milik korporasi diinstruksikan untuk menganalisis jutaan halaman kode pajak global dalam hitungan detik. Akankah AI milik regulator pemerintah pada akhirnya berevolusi menjadi sistem pengawas sempurna yang mampu memprediksi, mendeteksi, dan menutup celah pajak secara real-time sebelum sebuah transaksi dieksekusi? Atau sebaliknya? Atau akankah AI korporasi ini justru merancang struktur hukum hibrida yang tak berujung, menciptakan ratusan entitas cangkang yang berganti bentuk dan yurisdiksi setiap detiknya layaknya virus yang bermutasi? Sebuah labirin kaca buram yang begitu masif, abstrak, dan tersembunyi, hingga tidak ada otak biologis manusia, bahkan hakim agung paling cemerlang sekalipun, yang mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan aliran uang tersebut. Itu masa depan yang cukup mengerikan untuk direnungkan. Apakah teknologi pada akhirnya akan menjadi juru selamat yang mengakhiri era penghindaran pajak? Atau justru akan mengunci kita semua di luar jendela kaca buram tersebut selamanya? Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih telah bergabung dalam penjelajahan mendalam kita kali ini.